kepada takdir yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman, sebagaimana dalam hadis Jibril al-Ma'ruf, wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Termasuk iman, kamu mengimani takdir yang baik maupun yang jeleknya. Oleh karena itu, iman terhadap takdir fardu, wajib atas setiap mukmin. Dan tidak akan sah, tidak akan benar iman seorang hamba sampai dia beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang takdir banyak sekali. Di antaranya yang dinukilkan oleh muallif Al-Imam Muhammad rahimahullah dalam Anbiya, Al-Ahzab, As-Saffat dan Al-Qamar. Juga Allah sebutkan dalam Al-Hajj 70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui segala yang di langit dan di bumi, dan itu semua ada di dalam kitab, tercatat, tertulis semuanya di Lauhul Mahfudz. Dan ini salah satu bentuk iman terhadap takdir. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah, yazir. Juga dalam At-Takwir, Allah sebut di ayat 29, Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan apapun yang kalian kehendaki, semua itu di bawah kehendak Allah, Rabbul Alamin. Ini beberapa dari sekian banyak ayat Quran yang menyebutkan tentang iman terhadap takdir Allah dengan seluruh martabat-martabat yang ada padanya. Karena ada 4 martabat takdir yang ma'ruf: Al-Kitabah, Al-Ilm, Al-Kitabah, Al-Masyi'ah, dan Al-Khalq. Maka iman terhadap takdir secara umum maknanya, kita meyakini bahwa Allah telah menetapkan dan menentukan segala sesuatu, sifatnya seperti apa, bagaimananya, kapannya, dan lain-lainnya, rincian detail terhadap segala sesuatu. Semuanya telah Allah tentukan dan Allah tetapkan. Dan itu seperti Rasulullah sebutkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita meyakini dalam iman terhadap takdir bahwa Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, kapan itu Allah kehendaki. Dia pencipta satu-satunya, pencipta segalanya, yang baik maupun yang buruk. kita meyakini ma syaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, bahwa segala yang Allah kehendaki pasti terjadi, segala yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ini keyakinan pasti, akidah. Sehingga kalau diurutkan, bisa kamu sebutkan tiga bentuk atau mencakup tiga masalah ini, iman terhadap takdir. Kalau kamu ditanya, apa sih maknanya iman terhadap takdir? Maka kamu katakan, dengan kita meyakini bahwa Allah itu telah menentukan segala sesuatu, semuanya, sifat-sifatnya, bagaimananya, tempatnya, kapannya, rincian, detailnya, semua telah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, bahwa Allah menciptakan semua yang Allah kehendaki, ciptaan Allah. Yang ketiga, bahwa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan itu terjadi. Ini iman terhadap takdir. Kamu yakini masing-masingnya tiga perkara ini. Keyakinan yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, bulat, itulah akidah. Iman terhadap takdir termasuk muhimmatul ilm atau muhimmatul aqidah. Perkara yang sangat penting dalam ilmu atau dalam aqidah, terkhusus bagi seorang talibul ilm. Begitu para ulama sebutkan. Bagi seorang penuntut ilmu, sangat penting baginya faham dan menguasai, mengerti betul perkara iman terhadap takdir. Karena dengan itu dia akan memahami dengan baik, akan faham dengan benar banyak permasalahan yang disebutkan di dalam ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau iman terhadap takdir ini tidak dia fahami dengan baik, dia akan kebingungan, akan terbentur ketika mendapati suatu ayat, kok begini, masa mungkin Allah begitu, bagaimana mungkin ini terjadi, kenapa seperti itu. Karena dia belum menguasai, tidak memahami perkara iman terhadap takdir. Makanya akan banyak membantu dia seorang talibul ilm. Akan mudah. Karena ini muhkamat yang mutasyabihat, yang dia rancuh, bingung untuk memahaminya, tinggal dia kembalikan yang muhkamat. Allah tentukan segala sesuatunya dengan terperinci dan detail sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Allah ciptakan segala yang ia kehendaki. Allah, yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Taib, di dalam bab yang pertama di surat Anbiya beliau bawakan ayat innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang telah lalu bagi mereka kebaikan dari kami. Yani sabaqat ini mahallu syahid dalam ayat yang terkait takdir. Sabaqat minna, yani fil qadar as-sabiq. Sabaqat dalam takdir yang sudah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum mencipta langit dan bumi. Sudah Allah tentukan bagi mereka. Itu yang beliau inginkan terkait ayat pertama di dalam surat Al-Anbiya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kaum mukminin, kepada hambanya, bahwasanya orang-orang yang sudah Allah tetapkan bagi mereka kebaikan dalam takdirnya, ulaika anha mub'adun. Termasuk tentunya para nabi, para rasul alaihimussalam, awliya Allah, muttaqin, mu'minin, masuk tentunya di dalam ayat ini. Ulaika anha mub'adun. Telah Allah tentukan sa'adah, kebahagiaan, keselamatan bagi mereka. Itu sudah maktub di Lauhul Mahfuz. Dan di dunia pun dipermudah untuk mengamalkan amalan ahlul jannah, diberi taufik oleh Allah untuk mereka beramal soleh dan istiqomah padanya. Mub'adun, dijauhkan sehingga tidak akan masuk neraka, bahkan dekat pun tidak. Makanya Allah sebutkan mub'adun, dijauhkan sejauh-jauhnya. Makanya di dalam ayat Allah sebutkan bagaimana benar-benar mereka itu dijauhkan. La yasma'una hasisaha wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Bahkan mereka tidak mendengar teriakan, rintihan orang-orang yang disiksa di neraka dalam azab. Na'udzubillah. Mereka enggak dengar, yang mukminin ini yang sudah Allah tentukan takdir kebaikan bagi mereka. Sabaqat minna, sabaqat lahum minnal husna. Betul-betul jauh Allah jauhkan dan Allah selamatkan dari neraka. Kemudian kembali Allah sebutkan ayat terkait takdirnya, wa kana amrullahi qadaron maqdura. Ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan terjadi di kekuasaannya di langit dan bumi, dan itu pasti terjadi dan mudah bagi Allah. Ini tadi terkait Masya Allah kan, yang Allah kehendaki pasti itu terjadi. Bagi Allah hanya Allah katakan kun fayakun, terjadilah, maka pasti akan terjadi seperti yang Allah kehendaki. Hanya Allah katakan wa kana amrullah qadaron maqdura. Artinya segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada yang kejadiannya kebetulan. Tidak ada yang terjadinya ketepaan. Kebetulan terjadi tanpa ada takdir yang sudah ditentukan, tanpa ada ketentuan yang sudah lama dicatat, gak ada semua itu tiba-tiba kebetulan terjadi ini, kebetulan terjadi itu, gak ada. Makanya Allah sebutkan wa kana amrullah qadaron maqdura, semuanya dengan ketentuan dan takdir Allah. Sudah Allah tulis semua itu dalam Lauhul Mahfuz. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan yang kalian amalkan. Artinya amal perbuatan kalian yang kalian lakukan umum mencakup yang baik maupun itu yang jelek diciptakan oleh Allah. Allah yang ciptakan semuanya. Khalaqakum wa ma ta'malun. Ma di sini masdariyah, bisa mausulah, bisa masdariyah. Sehingga takdir ayat bisa wallahu khalaqakum walladzi ta'malunahu. Allah ciptakan kalian dan juga yang kalian amalkan. Allah ciptakan. Atau kalau masdariyah berarti tu awal bimasdar. Wallahu khalaqakum wa amalakum wa ma ta'malun. Makna mutaqarib, maknanya berdekatan mirip. Artinya sebagaimana mukallaf manusia Allah ciptakan, begitu pula amal perbuatannya Allah ciptakan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatunya kami ciptakan dengan takdir. Kullu syai', segalanya. Yang dimaksud segalanya, kullu syai'in minal makhlukat, segalanya yang makhluk dari segala yang memang itu diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan dengan takdirnya. Kemudian beliau bawakan hadis Abdullah bin Amr bin As. Inna Allah qaddara maqadiral khalaik qabla an yakhluqa as-samaa'a wal arda bi 50 alf sana qala wa arshuhu 'alal ma'. Hadis jelas, wadih, menyebutkan bahwa takdir telah Allah catat, telah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan takdir di sini yang dimaksud kitabah, pencatatan. Sehingga makna hadis kataba maqadiral khalaiq, Allah catat takdir makhluknya semuanya. Seperti hadis ma'ruf, uktub, Allah perintahkan kepada pena, tulis. Qala wa ma aktub, pena bertanya, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulis, catat segala yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Kitabah yang dimaksud Allah takdirkan takdir makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi, yang dimaksud di sini adalah pencatatan. Kenapa disebutkan demikian, bahwa takdir dalam hadis Abdullah bin Amr bin As maknanya adalah pencatatan? Karena kalau ilmu Allah itu sabiq, sudah lama. Artinya, agar tidak disalahfahami dengan membaca hadis ini, berarti Allah tahu takdir segala sesuatu, rincian detailnya bagaimana yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah, itu tahu Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang berarti sebelum itu Allah enggak tahu. Tidak demikian. Ta'ala Allah. Allah tahu jauh sebelum itu. Qadim. Makanya disebutkan takdir yang dimaksud dalam hadis ini kitabah, pencatatannya. Naam, dicatat. Allah perintah kolam untuk mencatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adapun pengetahuan Allah terhadap segala yang akan terjadi pada makhluknya itu sudah lama sekali, sabik, mendahului pencatatan bahkan. Oleh sebab itu para ulama membagi empat martabat takdir: ilmu, bahwa Allah itu tahu segalanya, pencatatan, penciptaan, dan masyiah, kehendak. Ini dua martabat dari empat ini sabiqah, sudah lama, yaitu ilmu dan masyiah. Dua yang lain waqi'ah atau haliyah, terjadinya saat itu, yaitu khalq, penciptaan, dan pencatatan. demikian agar tidak rancuh seperti tadi. Kalau tidak difahami dengan penjelasan ulama salaf, orang bisa salah faham dan bahaya bahwa Allah dikatakan tahu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit bumi. Enggak benar. Rabbuna tabaraka wa ta'ala alim, maha mengetahui. Tidak dimulai dengan 50 ribu tahun ilmu Allah, tapi ini pencatatan. Mafhum? Kalau kamu ditanya, Rasulullah bersabda Allah takdirkan, takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa makna takdir di situ? Apa maknanya? Pencatatan, penulisan. Penulisan takdir. Pencatatan takdir. Di dalam masalah iman terhadap takdir pula, para ulama atau sebagian dari ulama karenanya kemudian ada yang membedakan antara qadha dan qadar. Antara qadha dan qadar. Sebagian mereka mengatakan qadar sama dengan qadha. Di mana mereka sebutkan martabah penciptaan dan kehendak ini umum, dan itu dari takdir yang berarti pula qadha'ullah. Qadha termasuk qadar. Qadha termasuk qadar. Kenapa? Kata mereka karena dua martabat yang itu waqi'ah terjadi terkait pencatatan dan penciptaan, itulah qadha. Terkait pencatatan dan penciptaan, Allah mencatat, Allah menciptakan dua martabat ini, itu qadha. Dan itu masuk dalam keumuman takdir, karena pencatatan maupun penciptaan, keduanya termasuk dari takdir. Dengan demikian, qadha termasuk takdir. Masuk di dalam takdir. Namun bagi mereka yang membedakan, mereka katakan qadha takdir yang telah terjadi, telah Allah kehendaki dan itu yang waqi', yang terjadi. Maqdiya. Makanya disebut qadha, yang sudah terjadi. Dari takdir disebut qadha. Adapun qadar, takdir, lebih umum. Baik itu yang belum terjadi maupun yang telah terjadi. Mafhum? Itu takdir kata mereka. Takdir lebih umum. Karena mencakup yang telah terjadi dari takdir yang telah Allah tetapkan, maupun yang belum terjadi dari yang telah Allah tetapkan. Semuanya ditakdirkan Allah. Itu takdir. Qadha tidak. Yang namanya qadha, takdir Allah yang telah terjadi. Yang sudah Allah tentukan dan terjadi. Bahwa fulan mati, bahwa ini begitu, terjadi begini, itu qadha. Alhasil, itu makna qadha. Dari yang para ulama sebutkan, kalau dilihat dari sisi lafaz kata, makna kata dan pendalilannya, qadha lebih kepada makna yang terakhir ini. Disebut qadha adalah takdir yang telah terjadi, yang sudah terjadi dari ketetapan Allah. Karena dalam ayat-ayat Quran namanya qadha sesuatu yang telah diambil keputusannya dan terjadi. Seperti dalam Thaha, faqdhima anta qadhin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Tetapkan apapun yang kamu tetapkan secara makna lafaz qadha. Falamma qadhaina 'alaihal maut, begitu kami tetapkan kematian baginya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, sudah hal terjadi takdir itu, kematian pada Sulaiman. Enggak ada yang tahu kecuali ketika tongkatnya dimakan oleh rayap rapuh jatuh kemudian. Asyahid makna qadha, sesuatu yang telah terjadi dari yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, la yaqdhillahu li'abdihi qadha'an illa kana khairan lahu. Allah tidak akan menentukan takdir bagi hambanya kecuali itu yang terbaik baginya. Apapun yang Allah tetapkan bagimu, itu yang terbaik bagimu. Dari situ tampak lebih kuat, lebih terarah bahwa qadha beda dengan qadar. Dari sisi qadha adalah takdir yang telah terjadi. Takdir Allah yang sudah Allah tetapkan dan telah terjadi. Sudah Allah jadikan. Adapun takdir lebih luas dari itu. Termasuk qadha, takdir yang telah terjadi maupun yang belum terjadi dari segala yang telah Allah tetapkan. Itu qadar atau takdir. Begitu para ulama sunnah membedakan antara al-qadha dan al-qadar. Kelanjutan hadis insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.